Mitra Bisnis, Jumat lalu gerbang tol Jatibening Bekasi diblokir massa yang marah kepada Jasa Marga karena menutup terminal bayangan di gerbang itu. Massa juga membakar mobil Jasa Marga dan jalan tol tersebut macet total berjam-jam. Tindakan Jasa Marga bertujuan baik supaya tidak ada angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang sehingga jalan tol bisa lebih lancar. Namun terminal bayangan meski ilegal telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar seperti warung kaki lima dan ojek. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Organda, Andrian Syah. Pak Andrian, bagaimana komentar Anda melihat masalah ini? Ya, yang pertama adalah aksi anarkis itu memang suatu kesalahan ya. Artinya di sana masyarakat sebaiknya tidak melakukan aksi tersebut karena itu melanggar hukum ya. Namun yang kedua kita juga harus lihat juga kan bahwasanya kebijakan Jasa Marga menutup terminal bayangan di sana itu sebaiknya jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah dilakukan analisa dampak sosialnya. Sehingga tidak serta-merta hanya dengan sosialisasi saja gitu kan, kemudian langsung dilakukan aksi penutupan terminal bayangan. Jadi sebaiknya dampak sosial sudah dianalisa, kemudian dicari solusi pemecahan masalahnya. Sehingga kedua belah pihak, masyarakat dan juga Jasa Marga, itu bisa menemukan titik temu yang baik untuk mengatasi terminal bayangan di sana. Ini kan terminal bayangan kita ketahui sudah berlangsung lebih dari 5 tahun, bahkan 7 tahun ya. Dan selama ini itu sudah dijadikan sebagai titik muat untuk angkutan umum dan juga untuk masyarakat. Sehingga ini perlu dicari pemecahannya. Jadi tidak hanya dari segi bahwa ini merupakan sumber nafkah bagi masyarakat sekitar, namun juga harus dilihat kan bagaimana masyarakat yang biasa menggunakan angkutan umum di situ kan itu tidak mengalami suatu perubahan yang tiba-tiba gitu. Nah ini juga harus juga dilihat. Jadi artinya bahwa Jasa Marga di dalam mengambil kebijakan itu harus juga melakukan terlebih dahulu kan analisa dampak sosial yang timbul ya. Jadi tidak hanya dari segi sosialisasi. Kemudian juga kita juga sebenarnya tidak mendukung masyarakat untuk bertindak anarkis. Karena bagaimanapun juga anarkis itu merugikan banyak pihak masyarakat lainnya. Dan kita berharap juga ke depan bisa ditemukan titik temu antara masyarakat di sekitar gerbang tol Cikampek ini kan dengan Jasa Marga. Dan kami sarankan bahwa Jasa Marga menyiapkan fasilitas tambahan ya. Artinya fasilitas tambahan di sana bagaimana semacam rest area di wilayah gerbang tol itu sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk naik maupun turun menggunakan angkutan umum ataupun juga mencari tambahan nafkah gitu kan. Lalu bagaimana cara agar aksi-aksi anarkis seperti kemarin tidak terulang, Pak? Yang pertama adalah sosialisasi yang baik. Kemudian yang kedua termasuk juga seberapa besar sih sebenarnya armada-armada yang menurunkan dan menaikkan penumpang di sana. Kemudian yang ketiga adalah law enforcement. Artinya kalau kita sepakat bahwa itu adalah pelanggaran, itu harus ditegakkan dengan sebaik-baik. Kemudian masyarakat yang terkena dampak daripada penegakan hukum itu harus diberikan jalan keluar mengatasi dampak yang timbul. Jadi memang ini harus dilakukan secara komprehensif oleh Jasa Marga. Bisa saja misalnya Jasa Marga membuka semacam area khusus di wilayah tersebut ya, sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah misalnya masyarakat sekitar yang memang terkena dari dampak penetapan terminal bayangan itu untuk ditutup, itu dialihkan mata pencahariannya ke tempat lainnya. Ini juga merupakan salah satu alternatif solusi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kebijakan itu diambil dengan melihat dampak sosial yang bisa saja timbul baik dari berbagai aspek. Demikian, Mas. Demikian Sekretaris Jenderal Organda, Andrian Syah. Saya Wendy Lim.